Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda, yakni lomba berdakwah di lisan melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendayel di line telepon 5743476 atau 021 5743478. Jika sudah tersambung nanti, passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Tentu Anda sudah sangat hafal dengan password kita ini. Oleh karena itu, silakan Anda bersiap-siap, dan pagi ini saya tetap ditemani oleh Adinda tercinta, Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bud. Alhamdulillah, selalu sehat. Sehat, ya. Pastinya untuk menemani pemirsa semuanya harus sehat. Iya, Daida ya sudah siap juga untuk kita temani, insya Allah. Betul sekali. Dan mungkin kita beritahukan terlebih dahulu bahwa untuk tema pada pagi hari ini adalah membangun keluarga Islami. Sekali lagi, membangun keluarga Islami. Jadi untuk seluruh peserta, para da'i dan da'ia harus mempersiapkan dari sekarang untuk mendapatkan hasil yang terbaik, karena sudah hadir dua orang dewan hakim yang akan menilai penyampaian dari da'i dan da'ia tersebut. Kalau gitu langsung saja kita akan perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andet Ahmad Yani dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, dewan hakim kita saya sembah insya Allah ya. Nah, dan Put juga sebagaimana biasa bahwasanya sebelum da'i-da'iyah nanti bergabung dengan kita, tentu saja kita akan terlebih dahulu menyimak pembekalan yang akan disampaikan oleh salah satu dari dua orang dewan hakim kita. Oleh karena itu, para da'i-da'iyah juga bersiap di hadapan layar kaca untuk menyimak dengan baik kira-kira bekalan apa sih yang harus kita persiapkan dalam rangka menyampaikan dakwah yang baik, terutama agar berasal dari hati dan sampai kepada hati pendengarnya. Kita simak bersama untuk pembekalan dari salah seorang dewan hakim kita. Kepada dewan hakim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya para peserta yang ingin berpartisipasi dalam tele dakwah pada pagi hari ini, tema yang akan diangkat pada pagi ini adalah membangun keluarga yang Islami. Setidaknya para da'i dan da'iyah bisa mengungkapkan bahwa Islam sebagai sebuah agama tidak sekedar memberikan tuntunan kepada umatnya untuk mencoba melaksanakan ibadah secara baik, ibadah ritual secara baik, ibadah sosial secara holistik, tapi juga Islam juga menjelaskan atau mengemukakan norma-norma bagaimana membangun keluarga yang Islami. Setidaknya dalam tema ini, para pemirsa atau para da'i dan da'iyah bisa mengungkapkan, yang pertama, seperti apa sebenarnya cita keluarga Islami itu? Seperti apa yang Allah kehendaki sebagai umat Islam, masyarakat itu yang membangun keluarga yang membangun keluarga yang Islami, yang pada akhirnya bisa mengembangkan sebuah keluarga yang sering dikemukakan oleh para da'i, para mubalig sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu sebenarnya dalam Al-Quran banyak dikemukakan tentang cita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah tersebut. Kemudian yang kedua, yang juga bisa dikemukakan oleh para da'i dan da'iyah dalam konteks membangun keluarga yang Islami adalah basic requirements, kira-kira apa sih yang diperlukan untuk bisa membangun keluarga yang Islami itu. Basic requirements dalam pengertian bekal-bekal keilmuan, bekal-bekal pengalaman, lalu model komunikasi keluarga dan model hubungan dalam keluarga itu semuanya merupakan hal yang saya kira bisa dikemukakan dalam konteks membangun keluarga yang Islami dalam konteks berdakwah pada pagi ini. Kemudian juga bagaimana proses membangun keluarga yang Islami, dari mulai proses awal kita menetapkan pilihan, karena tidak ada yang baik dan yang terbaik, tapi yang ada adalah keluarga yang paling tepat dan paling cocok untuk seseorang. keluarga yang anak atau teman-teman keluarga yang paling tepat yang menasab untuk kita itu yang memiliki kualifikasi seperti apa. Dan yang kedua juga proses panjang membangun keluarga yang Islam dalam proses rumah tangga. Itu juga merupakan hal-hal yang saya kira bisa dikemukakan dalam mencoba menjelaskan tentang cerita keluarga yang Islami. Kemudian dalam konteks lomba dakwah pada pagi hari ini, kita juga ingin memperhatikan teman-teman da'i dan da'iyah itu tidak semata-mata dalam vokal, intonasi, tapi juga konten. Mencoba membangun sekuensi dakwah yang baik, membangun konten dakwah yang baik, kemudian juga sistematika dari penyampaian materi itu dengan baik. Karena kita menghendaki agar seluruh informasi keagamaan itu memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran, kemudian juga dasar yang kuat dari As-Sunnah. Lalu bagaimana Al-Quran itu diterjemahkan, difahami, lalu disimpulkan. Kemudian juga dalam konteks menggunakan hadis-hadis, mohon teman-teman para da'i dan da'iyah sudah memulai dari awal kita membatasi penggunaan hadis-hadis yang kira-kira tidak memiliki argumentasi yang kuat, tidak memiliki dasar yang kuat. Artinya karena hadis itu banyak hadis-hadis yang maudhu, yang hadis-hadis yang dhaif, yang sering digunakan, dan kita sendiri tidak tahu bahwa itu hadis itu adalah tidak benar. Nah, lalu yang terakhir adalah jangan sampai kita menyinggung orang tertentu, kelompok profesi tertentu. Sampaikanlah materi dakwah itu secara objektif apa adanya sehingga tidak menyinggung orang lain dan tidak menyinggung profesi orang lain. Nah, sehingga sampai kepada para mad'u itu, para objek dakwah itu dengan baik, dengan senang dan bisa merubah perilaku-perilaku mereka menuju kepada yang lebih ideal yang diinginkan dalam dakwah kita. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede Rosada yang telah memberikan penyampaian yang begitu padat, singkat dan jelas untuk dipahami dan dimengerti oleh para dai dan daiyah. Dan sekali lagi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah membangun keluarga Islami. Nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Jadi untuk seluruh peserta tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena insya Allah siapa yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan tanda syukur dari kami berupa hadiah. Betul. Ya, akhir, ya. Oleh karena itu juga Put, ya, kepada para da'i-da'iyah agar bisa memanfaatkan waktu 3 menit ini semaksimal mungkin. Usahakan antara tema dengan isi yang disampaikan ada keterkaitan. Demikian juga untuk urut-urutan penyampaian agar, ya kalau bahasa mudahnya sih, di to the point kan begitu, tidak terlalu banyak kalimat-kalimat sampiran ya Put ya, sehingga kontennya disampaikan tidak menjadi bias, dan ini akan memudahkan untuk tentu saja objek dakwah kita menangkap tentang pesan apa yang sudah kita sampaikan. Iya, betul sekali, dan pastinya harus dipergunakan waktu sebaik mungkin karena memang 3 menit itu rasa begitu cepat sekali kalau tanya sudah dimulai. Dan sekali lagi kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 dan 0215743478. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah balighuani walau ayah. Iya, tentu saja semua sudah bersiap-siap nih. Wah, langsung tersambung. Silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya balighuani walau ayah. Iya, dari siapa, di mana? Dari Pak Supriyadi, Pak, di Tangerang. Iya, temanya sudah tahu ya Pak ya. Iya Pak. Silakan Pak, langsung dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan saudaraku kaum muslimin pemirsa TPRI di mana saja berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini dalam tema membangun keluarga Islami. Kalau kita bicara tentang keluarga, maka otomatis kita berbicara tentang pernikahan yang menjadi metamorfosisnya, sehingga menjadi sebuah keluarga. Tentu kita semua menginginkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka untuk mencapai ketiga perkara tersebut, maka masing-masing individu dari keluarga, yaitu suami, istri, haruslah memahami tujuan mendasar pembentukan keluarga, yaitu sebagai sarana ibadah. Dikarenakan pernikahan memiliki tujuan mulia, memahami tujuan tersebut sangatlah penting guna menghindarkan dari keluarga yang tidak tentu arah tujuan, yang akhirnya membuat sia-sia tak bermakna. Tujuan-tujuan itu adalah mewujudkan mawaddah warahmah, yakni terjalinnya kasih sayang, cinta kasih, dan ketentraman hati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari bangsamu sendiri supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia jadikan kasih sayang dan rahmat bagimu. Sesungguhnya demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang berfikir, dan juga untuk melanjutkan keturunan dan menghindarkan diri dari dosa, mempererat silaturahmi sebagai sarana dakwah dan menggapai mardhatillah. Maka jika tujuan nikah ini dipahami dengan benar, maka insya Allah akan mudah melalui keluarga sakinah tersebut, yang terhindar dari konflik-konflik yang berkepanjangan. Memahami tentang tujuan keluarga sesungguhnya akan menjadi pegat kokoh sebuah keluarga, sehingga terciptalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Demikianlah percikan dakwah ini saya teteskan. Semoga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Supriyadi dari Tangerang. Awal yang cukup baik sekali. Baik sekali, dan pembukaan yang lancar. Iya, memotivasi yang lain. Iya, betul sekali. Dan kita masih menantikan sekali partisipasi dari seluruh pemirsa semuanya. Namun sebelumnya kita akan istirahat dulu sejenak kali ya, Kak Keri ya. Setelah kita menyaksikan beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah bilisan melalui telepon, dan kita masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 dan 0215743478, karena tema pada hari ini adalah membangun keluarga Islami. Dan seperti yang telah disampaikan pada awal tadi, pada saat pembekalan, adalah korelasi antara tema, isi, ataupun konten, dan juga pesan yang disampaikan harus berkaitan satu sama lainnya. Dan kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit bagi para peserta da'i dan da'ia untuk dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin, karena insya Allah siapapun yang keluar pada hari ini sebagai pemenang akan mendapatkan tanda syukur dari kami, dan nantinya para pemenang tersebut harus memberikan foto ukuran postcard, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final untuk mengetahui wajah-wajahnya seperti apa. Baik pemirsa, sekali lagi kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 dan 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Baik, kita masih menantikan sekali, dan sekali lagi para peserta dai dan daya harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan pada hari ini, karena akan dinilai oleh 2 orang dewan hakim yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sekali lagi, acara Tele Dakwah ini adalah memberikan pencerahan untuk memahami makna dan isi dari ayat suci Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekali lagi kami masih menantikan partisipasi Anda karena tema kita hari ini adalah membangun keluarga Islami yang pastinya sakinah mawaddah warahmah. Di line telepon 5743476 dan 0215743478. Dan yang mungkin harus diperhatikan adalah vokal, artikulasi, kemudian isi konten dari dakwah yang disampaikan, pesan yang disampaikan harus berkaitan atau berkorelasi satu sama lainnya. Baik, kita masih menantikan sekali lagi partisipasi seluruh peserta dai dan daiyah yang ada di seluruh Indonesia. Bisa langsung menelpon di nomor 0215743478 dan 5743476. Jangan lupa passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Apakah sudah ada yang tersambung? Silahkan. Iya. Kita juga masih sabar menanti ya Put ya. Betul sekali, karena banyak sekali yang ingin berpartisipasi nih Kak. Betul, dan terutama untuk Jakarta dan sekitarnya ya. Tampaknya da'i-da'iyah juga mungkin baru selesai salat subuh ya, alhamdulillah. Sebagaimana tadi juga kita sudah baru melakukannya. Oleh karena itu kami masih nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan tema tentang rumah tangga Islami ini tentu saja banyak sekali referensinya. Kita masih menantikan Anda, barangkali tersambung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya? Balighu anni walau aya. Iya, bagus sekali. Dari siapa, di mana? Dengan Ibu Nurfah dari Sarkmi Sanggar. Ya, silahkan. Tema kita adalah rumah tangga yang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'ami wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa TVRI di mana saja berada. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah membangun keluarga Islami. Membangun keluarga Islami adalah membangun sebuah tatanan kehidupan berkeluarga yang penuh dengan nilai-nilai Islami, yang mana pada akhirnya bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Tentulah kita bisa membangun keluarga Islami tersebut haruslah diawali dengan pernikahan. Sebab dengan pernikahan, yang tadinya haram bisa jadi halal, yang tadinya sempit bisa jadi lapang. Dengan pernikahan, maka sistem keluarga akan senantiasa tertata dengan rapi dan baik, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu keluarga yang diimpikan oleh setiap manusia, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ada beberapa hal untuk mencapai ketiga tersebut. Pertama adalah memahami tujuan mendasar pembentukan keluarga sebagai sarana ibadah, dikarenakan setiap keluarga muslim adalah masjid yang memberikan pengalaman beragama bagi anggota-anggotanya, merupakan madrasah yang mengajarkan nilai-nilai atau norma Islam, juga merupakan bentengan yang melindungi setiap anggota keluarganya, merupakan rumah sakit yang merawat dan memelihara kesehatan fisik dan psikologi setiap anggotanya. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban dengan baik. Islam memandang pernikahan ini sebagai misaqun ghalizo, yaitu perjanjian yang berat, yang menuntut setiap individu dari keluarga tersebut, yaitu suami, istri, anak, untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Islam mengatur dengan sangat jelas hak dan kewajiban suami, istri, dan anak tersebut, dikarenakan setiap anggotanya adalah sebagai pemimpin dalam kedudukannya masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in fa mas'ulun an ra'iyyati war rajulu ra'in an ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyyatun an baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Al hadis rawahu al Bukhari wa Muslim. Setiap kamu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap ayah, suami bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Setiap ibu bertanggung jawab atas rumah dan anak suaminya. Setiap anak pun bertanggung jawab atas harta orang tuanya. Setiap kamu adalah pemimpin yang ditanya tentangnya. Maka apabila kedua hal tersebut terpenuhi, maka tercapailah 6 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan finansial, seksual, intelektual, moral, spiritual, dan ideologi. Inilah saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nurfah dari Tangerang. Bagus sekali, dan tentu saja kepada para da'i-da'iyah yang akan bergabung bersama kami, Anda juga bersiap-siap. Silahkan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya tersambung kembali. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Balighu anni walau aya. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Ahsin Mudhafar, Tangerang. Pak Mudhafar, langganan ya Pak ya? Langganan. Alhamdulillah, silakan Pak, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini marilah kita kembali ikut mengkaji. Dalam hal ini kami pada saat ini membangun keluarga Islami. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, membangun keluarga Islami adalah membangun sikap, mental, pola pikir, serta perilaku yang sehari-hari kita kerjakan di tengah-tengah keluarga kita, agar di dalam perilaku kita, keluarga kita sesuai dengan syariat Islam. Siapakah keluarga kita itu? Keluarga kita adalah orang yang dekat dengan kita. Bisa juga istri, anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang satu rumah dengan kita. Mereka semua akan kita bina. Kita beri pengarahan, pengertian bahwa Islam adalah agama yang dipilihkan oleh Allah untuk kita semua dalam rangka mengatur tata cara kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, dan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, "Innad-dina 'indallahil Islam." Saudaraku kaum muslimin semua yang berbahagia, bapak dan ibu sebagai kepala rumah tangga yang baik, mereka harus memberikan contoh teladan yang Islami kepada anak-anaknya dalam rangka aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita tahu bahwasanya salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia benar-benar menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia benar-benar telah merobohkan agamanya. Keyakinan yang semacam inilah harus benar-benar kita tanamkan di dalam hati sanubari keluarga kita, bahwasanya kita semua harus berdisiplin. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita agar mereka selalu berdisiplin mengerjakan sholat sehari-hari. Dan bagaimana kita bersikap dengan tetangga, kita bersikap kepada tamu, kita bersikap kepada tetangga-tetangga yang lebih dekat dari kita. Untuk itu marilah kita biasakan membimbing kepada keluarga kita kepada ajaran-ajaran Islam. Demikian kita bisa sampaikan agar mereka semua dapat berbahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsin Mubafar dari? Dari Tangerang. Tangerang lagi. Tiga peserta awal ini Tangerang. Berturut-turut ya. Iya. Kita masih nantikan dari seluruh tanah air, iya, tentu saja. Anda mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, sampai Maluku dan Irian Jaya. Silakan bergabung dengan Teledakwah. Kita coba sapa yang tersambung berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya? Baliguani walau ayah. Iya, kalau dari nada suaranya ketahuan Pak Sofian ya. Cinta Quran. Sekarang Teledakwah Pak Sofian ya. Iya, silakan Pak. Temanya adalah membangun keluarga Islam. Keluarga sejumlah. Iya, silakan waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhibahu waladdin kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'ani al-Hakim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال أيضا وإذ قال لقمان لأبيه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa di awalnya, hai manusia, bertakwa kamu kepada Allah dan yang telah menjadikan diri kamu dan pasangan istri dan dikembangkan keduanya hingga manusia menjadi banyak dan Allah subhanahu menyatakan pula dalam firman-Nya yang lain dalam surah Luqman yang berartinya janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah perbuatan keji yang dosa yang sangat besar jadi yaitu mengindikasikan bahwa kita disuruh beribadah dan mencari jodoh dan mengajarkan atau mendidik anak dengan cara yang kami dan tujuannya menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah diajarkan oleh agama dan hadis Nabi juga menyatakan setiap anak ada fitrah kedua orang tuanya bagaimana mendidiknya yaitu apa yang dapat anda sampaikan kurang dan lebihnya anda mohon maaf kedaripan anda pribadi kebenaran dari Allah syukur kasih wa nun wal kalami wa maestukun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian dari Kaltim. Iya, bagus sekali. Penggemar setia sekali ya. Subhanallah. Dan kita masih menantikan juga nih partisipasi dari seluruh dai dan daya di line telepon 5743476 dan 0215743478 karena tema kita hari ini bagus sekali mengenai membangun keluarga Islami. Namanya tersambung, Bos. Iya, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan passwordnya. Balikuani Waloa ya. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Saya Wahid Komarudin. Pak Wahid di mana Pak? Jakarta, Jakarta Ibu. Dari Jakarta ya. Baik, ya. Sudah siap? Sudah tahu ya, temanya ya. Silakan bisa langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu ala rasulillah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temui suami istri gagal membina keluarga. Bapak sibuk bekerja, ibu tidak mau ketinggalan, sibuk bekerja, akhirnya anak kurang perhatian, salah pergaulan dan akhirnya terjerumus dalam lubang narkoba. Pemirsa TVRI yang dicintai Allah, pada kesempatan ini, mari kita ambil hikmah pelajaran dari kegagalan orang dalam membina keluarga. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tujuan membina rumah tangga adalah agar kita bahagia. Jika kita kaitkan ayat ini dengan kehidupan sehari-hari, muncullah pertanyaan, mengapa orang menikah bukannya bahagia tapi malah sengsara? Bapak, ibu yang disayangi Allah, semua orang ingin bahagia dalam membina rumah tangga, tapi tidak sedikit yang lupa akan hak dan kewajibannya. Bapak lupa bahwa ia wajib membantu tugas istri, memelihara dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Kalau suami dan istri tahu dan mengamalkan kewajibannya, insya Allah tidak akan ada cerita anak kurang perhatian dan kasih sayang, lalu salah pergaulan dan akhirnya terjerumus kecanduan narkoba. Bapak ibu di mana saja berada, menikah itu tidak saja menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Keluarga kaya bisa jadi mendapatkan jodoh dari keluarga miskin. Orang desa dapat orang kota. Intinya kita harus saling menyesuaikan diri, kemudian juga saling pengertian. Dan terakhir, keluarga akan semakin bahagia bila suami istri saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Semoga kita semua termasuk keluarga bahagia dan dijauhkan Allah dari api neraka. billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid Komarudin dari Jakarta. Alhamdulillah, dah, bagus sekali. Semuanya bagus-bagus. Kita mendapatkan ilmu yang terus bertambah dengan adanya da'i-da'iyah yang bergabung bersama dengan ya, kita ya Put ya. Dan kita juga tidak tahu siapa nanti akan keluar sebagai pemenang. Iya, karena ada dua orang Dewan Hakim yang memberikan penilaian. Iya, kita masih menantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita pagi ini adalah membangun keluarga Islami. Anda bisa bersiap dengan membuka Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan utama supaya penyampaiannya nanti sahih ya Put ya. Iya, betul sekali. Karena banyak sekali kriteria penilaian yang akan dinilai oleh dua orang dewan hakim kita pastinya. Ya, kita masih menantikan partisipasi dari seluruh pemirsa yang ada di Nusantara. Kalau tadi kalau kita lihat kebanyakan baru ada dari Kalimantan satu orang dan Jabodetabek semuanya lebih dominan dan kita masih menantikan semuanya. Dan tentu saja tele dakwah juga untuk semua usia ya Put ya. Iya. Tidak hanya untuk yang dewasa saja, yang remaja, yang adik-adik, silahkan. Karena ini adalah sarana kita untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Kita akan coba terima kembali. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Bapak atau ibu atau adik barangkali. Ibu Yasmi. Iya, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Passwordnya ibu. Bagulkan ini. Walau ayah. Iya, dari ibu siapa tadi ibu? Yasmi. Yasmi ya bu ya. Di mana ibu? Siputat. Sudah tahu temanya tadi sudah kami sampaikannya bu ya. Silahkan ibu, waktu ibu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, keluarga lingkungan pertama dan utama bagi pendidikan anak. Dalam keluarga akan terjalin hubungan emosional yang mendasar antara anak dan orang tua. Dalam keluarga pula lah kepribadian anak terbentuk dan mempersiapkan anak untuk menjadi orang dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauluda yuladu 'ala fitrah." Bahwa bayi yang dikeluarkan keadaan suci. Jadi anak kecil adalah amanat bagi orang tuanya. Hatinya masih suci dan kosong. Ia menerima setiap goresan dan cenderung kemana ia diarahkan. Jika dibiasakan dengan kebajikan, ia tumbuh dengan kebajikan. Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Satu, menanamkan akidah yang sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Tak lama setelah bayi dilahirkan, bacakanlah kalimat azan di telinga kanannya dan kalimat iqamah di telinga kirinya." Beliau juga menentangkan untuk membacakan surat ayat kursi, surat al-haq, ayat ikhlas, surat al-falaq dan an-nas. Hikmah yang dilakukan beliau adalah agar yang pertama didengar anak dalam pertama lahir adalah kesaksian Islam dan menyatakan kebesaran Allah. Hal ini akan terekam dalam benak anak dan tak akan terlupakan. Beliau juga menekankan kalimat-kalimat mulia itu akan memberi pengaruh yang besar terhadap jiwa anak. Selanjutnya, dalam surah Al-Qur'an juga dinyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." "Ya bunayya, la tusyriku billah. Inna syirka lazulmun azim." Artinya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya yang bersekutu Allah lah benar-benar perbuatan yang zalim yang sangat besar." Kedua, memberi nama. Rasulullah SAW bersabda, adalah tanggung jawab setiap ayah untuk memberi nama yang baik kepada anaknya. Memberi nama juga mengarahkan suatu doa kepada anak bagaimana anaknya untuk nanti. Memberi nama boleh dari nama para nabi, imam, orang-orang yang saleh dan pembela Islam. Ketiga, mencintai anak. Anak bukan butuh makanan saja, tetapi membutuhkan cinta kasih sayang dan kelembutan yang direplikasikan secara nyata seperti dicium, dibelai, dipeluk, ditatap dengan senyum dan lemah lembut dalam bicara. Anak yang menerima cinta yang besar dari orang tuanya akan memiliki kata hati yang bahagia, percaya diri, bertawakal, menyayangi diri sendiri dan menghargai orang lain. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima ibu kasih ketawa. Bu Yasmi. Tapi harusnya nggak usah buru-buru kali ya. Jadi ibu jangan ketawa, mesti jadi kita ketawa. Padahal nggak masalah karena. Iya, subhanallah, kita masih menantikan terus partisipasi dari seluruh pemirsa semuanya. Iya, dan perlu kita informasikan juga nih Kak Heri, kalau sananya nanti salah satu dari dai dan dayah ini keluar sebagai pemenang, jangan lupa untuk mempersiapkan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final wajahnya seperti apa. Iya. Nah, kita kan pengen tahu juga gitu. Betul. Ya. Dan tentu saja harus maksimalisasi waktu dengan baik karena waktu Anda memang 3 menit. Jangan khawatir jika kontennya tetap terkait dengan tema, maka insya Allah itu akan membuat audiens kita atau pendengar kita sangat menikmati apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kami juga nanti tetap menantikan kesertaan Anda. Dan teledawa ini masih ada waktu. Silahkan yang belum tersambung atau mungkin tadi sudah tersambung tapi rada terputus, Anda bisa mencoba kembali untuk segera bergabung dengan teletilawah. Hanya saja jangan kemana-mana karena teletilawah akan teledawah akan segera kembali selepas yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini dan kita masih menantikan keikutsertaan Anda dalam teledawah ini karena tema kita pada hari ini adalah membangun keluarga Islami. Dan tadi kita sudah mendengarkan kurang lebih ada 6 dai-daiyah ya. Dai dan daiyah. Sudah lengkap sih sebenarnya kalau dari sisi gender. Dan kita masih menantikan Anda, silahkan yang belum tersambung Anda bisa bersiap-siap atau langsung saja menghubungi kami di line telepon 5743476 atau 021-574-3478. Masih tersedia waktu yang cukup banyak. Tampaknya tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Pak. Baliguna walau Baligu ani. Baliguna ani walau ayah. Baligu ani walau ayah. Baliguna ani. Tidak pakai na Pak. Baligu ani walau ayah. Oh. Baligu ani walau ayah. Iya, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Hatibi Tanggul Bojonegara Serang Banten. Masih sekitar Banten ya. Silakan Bapak, tema kita adalah membangun keluarga Islami. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahibul karim, muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sekilas uraian mengenai tema membangun keluarga Islami. Membangun keluarga Islami yang berkualitas dengan keturunan yang soleh dan solehah adalah melalui proses perkawinan. Dari perkawinan itulah lahir anak-anak kita. Anak adalah buah hati generasi penerus cita-cita orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak adalah buah hati dan sesungguhnya ia adalah sebagian dari harum-haruman surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak merupakan amanah dan mempunyai hati suci untuk dibesarkan serta dididik. Maka orang tua punya tanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan serta membentuk karakter anak. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, setiap bayi dilahirkan dengan membawa fitrah, kemudian ibu bapaknya menjadikannya sebagai Yahudi Nasrani atau menjadi Majusi. Fitrah adalah potensi kesiapan menerima kebenaran dan agama yang dibawa sejak lahir. Untuk tumbuh dan berkembangnya fitrah dengan baik dan tetap di jalan yang benar, maka kewajiban orang tua membiasakan anak kepada fitrah tauhid dan keyakinan iman Islam. Allah berfirman, hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Surat ini mengandung perintah supaya para muslimin dan muslimat memelihara dan menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dengan cara menentukan, membina dan mendidik anak, terutama dalam sholat. Sebab sholat itu merupakan tiang daripada seluruh ibadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Serang, Banten. Alhamdulillah. Dan urainya cukup bagus. Cukup bagus sekali. Dan kita masih menantikan pula partisipasi dari seluruh pemirsa semuanya di line telepon 5743476 dan 0215743478. Apakah sudah ada yang tersambung lagi? Halo, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Abdullah di Bekasi. Pak Abdullah di Bekasi. Sudah siap, Pak? Siap, insya Allah. Iya, silakan. Kita langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaa'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Oleh karenanya, Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Tentunya siapapun orangnya dan apapun pangkat dan jabatan, mereka menginginkan selamat dari dunia dan selamat di akhirat. Selamat untuk dirinya dan juga selamat untuk keluarganya. Bagaimana untuk keluarga kita selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita sebagai umat Islam menginginkan keluarga kita selamat harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Taraktu fikum amraini lan tadillu wa in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasulih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku berwasiat, aku berpesan kepada kamu dan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oleh karenanya dalam membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, hendaklah kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama manusia berpegang teguh kepada duanya itu, maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita, keluarga kita akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membentuk keluarga memegang pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Abdullah dari Bekasi. Bagus sekali ya. Iya. Dan enak-enak penyampaiannya, Put. Bukan hanya isinya, tapi cara penyampaian. Iya, jadi luar biasa sekali. Dan dua orang Dewan Hakim kita pasti sedang berpikir keras nih. Iya. Dan melihat dengan teliti siapakah di antara da'i-da'iyah pagi hari ini yang nanti akan keluar sebagai penyampai dakwah terbaik. Masih ada ya kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Dari Pak Hafiz dari Tanjung Priok. Tanjung Priok masih Jakarta dong ya? Iya. Iya, silakan Pak, waktu Anda hanya 3 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, membangun sebuah keluarga Islam yang merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seharusnya kita menjadi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada keluarga Islami adalah di mana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja tasakunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika la'ayatin fatamattasaru. Tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan di antara kamu adalah pasang berpasang-pasangan untuk mendatangkan ketenangan dan juga untuk rasa kecintaan. Oleh karenanya dari ayat ini jelas bahwa keluarga Islami adalah akan menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah. Nanti dari sakinah mawaddah warahmah ini akan timbul anak-anak yang soleh dan soleha. Diawali daripada niat dalam merangkai keluarga Islam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menerangkan bahwa kita dalam berkeluarga Islami ini harus menjaga hubungan kita kepada anak. Apalagi di dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita semua, Adibu awladakum ala salah satu khisalin hubbi nabihi wa hubbi ahli bayti wa qiraatil Qur'an. Sangat penting kiranya di zaman sekarang ini kita memberikan pendidikan kepada anak kita, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan yang paling penting adalah membina keluarga Islam yang berbasiskan kepada Al-Qur'anul Karim. Yang sampai ini kalau kita lihat di masyarakat, orang banyak membaca Al-Qur'an, orang membaca banyak sekali mengadakan perlombaan, tapi inti daripada Al-Qur'an itu sendiri justru dijauhkan daripada perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hafiz dari Tanjung Priuk. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Dai dan Daya yang sudah berpartisipasi. Namun karena waktunya yang tidak mencukupi, kita harus cukupkan penutupannya sampai di sini, Pak Hafiz saja. Pak Hafiz tadi adalah peserta yang terakhir. Peserta yang terakhir. Dan mungkin kita informasikan untuk tema minggu depan. Jadi untuk seluruh peserta bisa bersiap-siap. Yaitu tema untuk minggu depan adalah Rumahku adalah Surgaku. Lagi Rumahku adalah Surgaku. Dan sebelum kita tahu siapakah penyampai dakwah terbaik dalam kesempatan kali ini, kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu ulasan berupa masukan-masukan, pandangan-pandangan dari Dewan Hakim kita tentang apa yang sudah Anda para da'i-da'iyah sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Dan untuk ulasan ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani. Kepada Ustadz Ahmad Yani, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian yang kami hormati, sesudah kami mendengar apa yang tadi sudah dipaparkan, ada beberapa catatan kami yang perlu disampaikan agar nantinya bisa disempurnakan, bisa diperbaiki pada masa-masa yang akan datang. Yang pertama, sangat penting untuk memperhatikan ceramah pidato yang singkat, padat, dan sistematis. Singkat dari segi waktu, padat dari sisi muatan, disusun dengan sistematika yang sebaik-baiknya. Sehingga menjadi jelas antara mukaddimah, pengantar, isi atau pembahasan, dan penutup. Ini memerlukan keseimbangan dari sisi waktu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang menarik dan menggugah. apa kira-kira masalah-masalah keluarga yang bisa menarik, yang bisa menggugah. Rumuskan kalimat-kalimat yang menjadi kata kunci. Misalnya saja, ketika ada orang menikah, kita ini harus bergembira. Gembira bukan karena yang bersangkutan sudah mendapatkan jodoh, tapi gembira karena pernikahan berarti masih menjunjung salah satu dari syariat Islam. Karena banyak orang sudah seperti suami istri padahal menikahnya belum misalnya. Itu ada hal-hal yang baru, yang menggugah, perlu dikemukakan. Contoh lain misalnya, orang yang berumah tangga, dia adalah orang-orang yang terikat. Terikat di sini bukan sekedar terikat dalam rumah tangga, tapi terikat dalam satu nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernikahan sudah dilaksanakan menurut syariat Islam, maka kehidupan rumah tangga itu juga harus dijalankan menurut syariat Islam. Begitulah seterusnya. Jadi kita perlu cari kalimat-kalimat yang menggugah para pendengar itu. Yang ketiga adalah dalil. Dalil ini juga sesuatu yang mendasar untuk diperhatikan. Sedapat mungkin para peserta jangan memotong ayat untuk sesuatu yang tidak penting dipotong. Misalnya ada ayat, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Potongan ini sudah pas. Jangan cuma qu anfusakum, ya ayyuhallazina amanunya tidak disampaikan. Kalau kita mau potong, potong yang tepat. Ini dalil. Nah, dalam kaitan dengan hadis, hadis itu sedapat mungkin disampaikan perawinya siapa. Hadis-hadis yang tadi disampaikan itu sudah tepat, tapi perlu disampaikan hadis ini diriwayatkan oleh siapa, sehingga para pendengar tidak begitu ragu. Atau disebutkan juga dari mana itu hadis didapatkan, sumber hadisnya dari mana, dari apa, kitab Riyadhus Shalihin, pada bab apa, atau dari Sahih Muslim dan sebagainya. Ini sangat penting untuk menyebutkan sumber dari hadis itu, sebab kita ini banyak yang masih belum memperdalam masalah-masalah hadis. Baik, ini kira-kira catatan kami untuk mendapat perhatian. Secara umum ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih pada Bapak Ahmad Yani. Dan pemirsa, langsung saja kita akan umumkan siapakah pemenang pada hari ini. Pemenangnya adalah Ibu Nurfa dari Tangerang dengan jumlah nilai 183. Barakallah. Selamat sekali lagi Bu Nurfa. Kita ucapkan barakallah kepada Bu Nurfa. Dan tentu saja jangan lupa foto ukuran postcardnya segera dikirimkan kepada tim di TVRI, karena nanti akan disertakan atau dimunculkan dalam tayangan Grand Final di masa yang akan datang. Dan bagi yang belum berkesempatan menjadi penyampai dakwah terbaik dalam kesempatan kali ini, jangan berkecil hati, karena peluang senantiasa ada. Silahkan Anda senantiasa berlatih untuk memperkaya referensi, untuk memperlancar penyampaian, dan tentu saja penyampaian itu tetap harus dengan keikhlasan dari lubuk hati yang paling dalam. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh para pendengarnya. Baik, akhirnya tele dakwah harus berakhir sampai di sini. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran atas kebersamaannya. Ilali kofi amanillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.